di beberapa hari yang lalu pagi hari kami baca satu masalah yang subhanallah bagian pribadi sebagai teguran, sebagai ya mestinya pelajut semangat kita yang untuk beramal saleh. Kami baca kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Syaikhuddin rahimahullah sampai ke pembahasan masalah sifat ridha, sifat as-sakhat, sifat al-kurh. Ya Allah ridha, punya sifat ridha. Allah membenci sesuatu, membenci orang-orang yang dibencinya. Sampai akhirnya beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu ayat. Ya, walakin karihallahu imbi'athahum wahabbatahum waqila qudu ma'al qa'idin. Begitulah ya. Ya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala membenci, tidak senang keluarnya mereka para munafikin ke medan jihad. Allah halangi mereka. Iya, buat berat mereka. Waqila, dan dikatakan kepada mereka waq'udu, duduklah kalian ma'al qa'idin, bersama orang-orang yang duduk. Jangan kalian berangkat perang. Iya, tetaplah kalian bersama orang-orang yang tidak berangkat berperang, berjihad. Innallaha rahimana rahimakumullah, pembahasan terkait dengan masalah sifat al-kurh. Allah subhanahu wa ta'ala kariha, membenci, tidak senang kepada amal-amal sesuatu yang Allah benci. Ya, innallaha yardha lakum thalatha wa kariha lakum thalatha, dan seterusnya. Namun yang ketiga itu saya pribadi subhanallah merasa tertegur sangat. Sumuthaymin rahimahullahu ta'ala menyatakan hati-hati, kurang lebih demikian maknanya, bisa dilihat. Iya, ketika seorang merasa berat dalam beramal soleh, ketika seorang merasa berat untuk beramal ketaatan, jangan-jangan dirinya termasuk orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala senang di beramal soleh. Jangan-jangan dirinya termasuk orang yang Allah subhanahu wa ta'ala beratkan untuk beramal soleh. Walakin karihallahi bi'athahum wasabbatahum. Ikhwanillah rahimah wa rahimahkumullah. Kita tidak boleh ridha dengan malas-malasan dalam beramal soleh. Ya, tidak boleh kita merasa pasrah dengan kemalasan kita. Iya, kekurang semangat dalam beramal soleh. Hati-hati kita seperti kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Jangan-jangan termasuk apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang munafikin. Jangan-jangan termasuk orang yang memang Allah benci beramal soleh dan Allah beratkan untuk beramal soleh. Khairullah rahimahullah rahimahumullah. Atau beliau beristihad. Kita paksa diri kita. Iya, kita paksa diri kita. Mungkin awalnya merasa berat, akhirnya kemudian kita bisa mendapatkan keringanan dalam beramal soleh. Subhanallah. Mungkin berat misalnya bangun malam. Iya, jam 4:30 bangun berat. Kalau kita terus ikhwan fillah rahimana rahimakumullah terena seperti itu. Iya, berat untuk bangun untuk sholat witir, ya untuk ibadah di akhir malam, ya apalagi sampai kemudian terlambat kita sholat subuh berjamaah, terus nahsya, kita khawatir termasuk orang-orang yang seperti ini. Ya Allah subhanahu wa ta'ala kariha in bi'athahum, ya Allah subhanahu wa ta'ala thabbatahum alal khair. Khawatir rahimah rahimahumullah, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, terkhusus yang di sini. Iya. Majelisul ilmi banyak. Iya, jangan sampai kita malas-malasan belajar, malas-malasan untuk datang ke majelis ilmi dengan alasan berat. Dengan alasan capek. Dengan alasan yang banyak. Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan di ayat berdasarkan lanjutan ayatnya. Wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Di awal ayat Allah menyatakan walakin karihallah dengan mabni lil ma'lum. Allah sebutkan fa'idal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa saddatahum wa qila dengan fi'il mughayyir shighah. Dengan fi'il mabni lil majhul. Manil fa'il? Yang menyatakan kepada mereka uqudu ma'al qa'idin, duduk kalian bersama orang duduk. Jangan kamu beramal saleh, jangan kamu berangkat jihad. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru bil fahsya. Allah tidak mau memerintahkan kepada kejelekan, perbuatan mungkar dan kejihad. Manil qail yang menyatakan uqudu, duduk saja kalian bersama orang duduk. Jangan ikut berjihad, jangan ikut keluar. Iya. Kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yang menyatakan adalah an-nafs. An-nafsu ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. An-nafsu al-ammaratu bisu. Yang menyebabkan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah kadang memberikan kepada kita berbagai macam alasan. Uzur. Iya, kamu sih dapat uzur, kamu begini begini. Iya. Ya kamu jangan ikut seperti mereka. Dia memang orangnya seperti itu. Dia mah santai. Kerjanya enggak berat. Kamu kan seperti ini. Terus berikan uzur-uzur. Iya, dalam kemudian yang membuat kita semakin berat bermasalah. Ihdarihun billahi rahiman rahimakumullah. Oh, mereka memang bisa berangkat bangun tengah malam santri kan enggak apa namanya? Enggak ada kerja. Mereka bisa bangun jam 4 kemudian salat witir, siap-siap salat subuh. Iya, kamu kan pulang kerja jam berapa? Maghrib. Terus kamu ta'lim, badan maghrib, badan isya. Tidur kamu jam berapa? Mungkin pulde sampai jam 11. Besok kamu harus kerja lagi. Sudah gak apa-apa, tidur. Sampai subuh. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Kita khawatirkan. Terus subhanallah saya baca ini. Itu teguran. Walakin karihallah in bihasahum. Wasabbatahum, kalau sudah yang membuat kita berat ibadah. Ya khawli bin rahim wa rahimakumullah. Maka kita lawan. Iya. Beramal saleh, beramal saleh. Mungkin awalnya berat. Terus, terus, terus, terus. Allah berikan taufik kita mendapatkan keringanan beribadah kepada Allah. Telah boleh ilmi kita. Ibadah-ibadah kita. Khawani billah rahimah wa rahimahkumullah. Waqila qa'udu ma'al qa'idin. Juga disebut dengan mabni lil majhul, mughayyir shighah. Kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, faedahnya adalah asmal, lebih mencakup. Selain an-nafs, jiwa-jiwa yang jelek yang senantiasa memerintahkan kepada kejelekan, memberikan uzur-uzur yang jelek kepada kita, khawani billah rahimah wa rahimahkumullah, juga masuk padanya al-qurana ushu, teman-teman yang jelek. Masuk padanya asyaitan. Mereka-mereka. Jiwa kita, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Iya, sering kita baca. Kita minta perlindungan dari kejelekan jiwa-jiwa kita, tapi kadang kita tidak sadar. Jiwa kita punya kejelekan. Memerintahkan kepada kejelekan. An-nafsu ala marak bisu. Iya. Tambah lagi teman-teman yang jelek. Tambah lagi menggodaan syaitan semakin dahsyat. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, syahid nasihat dari Syekh Utsaimin rahimahullah, jangan dituruti kemalasan kita. Jangan dituruti keberat-beratan kita, merasa berat beribadah. Lawan. Iya. Mudah-mudahan dengan terus iya kita berusaha melawan kemalasan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan untuk beramal saleh. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Tabarakallah.